Jawabannya adalah karena ajaran ini ajaran orang yang disono, maka kuda Troyanya jangan dibantah. Kuda Troyanya harus dipelihara, kasih makan rumput. Jangan dibuang. Jangan ditentang. Itu kuda saya. Kata bos-bos yang disono. Karena Islam muntazalah diterima oleh orang yang disono. Rasulullah salam al-afiyah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada sesi berikutnya. Billahi ta'ala. Mungkin dah saya. Subhanallah Muhammadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.